bareng bersama teman-teman New Palapa akan saya hadirkan salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran Kota Pudak Gresik, yang punya suara merdu tentunya. Ada Ramayana, juga ada Verina WL. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Selamat malam semuanya, bareng New Palapa kita koyali, kita sayangkan buat anak-anak semuanya, yuk. Coba untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. New Palapa, terima kasih Mas Bos. Matur suwun. Kita sayangkan buat anak-anak semuanya, kita balik lagi. Kita sate-sate dulu yuk. Terima kasih. Matur suwun. mencoba untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Asal kau bahagia. Terima kasih Mas Bos. Matur suwun nuwun nggih. Matur suwun.